Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Kita melanjutkan kembali kitab Al-Minzar lis-Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah. Dan kita masih melanjutkan kesalahan-kesalahan yang banyak terjatuh badannya kaum muslimin, fi malabisihim, dalam pakaian-pakaian mereka. Nah, mungkin kita poin berapa ya? Nomor 3 kayaknya. Poin ketiga yang disebutkan di sini, irtida' al-malabis, menggunakan pakaian, yakni kaum laki-laki. Kaum laki-laki yang menggunakan pakaian, allati fiya tasabbuh bi malabisin nisa, yang menyerupai pakaian kaum perempuan. Di kaum laki-laki yang mereka menggunakan pakaian yang itu adalah pakaian perempuan, pakaian khusus perempuan. Naam. Kata beliau hafizahullah, wa dzalika yahrumu, kan itu haram. Faqad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasabbihina minar rijal bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum perempuan. Wal mutasabbihati minan nisa'i birrijal. Demikian pula kaum perempuan yang menyerupai kaum laki-laki. Naam. Rawahu al-Bukhari fi sahihihi. Riwayat Bukhari dalam sahihnya. Baik, ikhwani fi din azani wa azakumullah. Ini mencakup pakaian. Pakaian yang dikenakan kaum laki-laki yang itu pakaian khusus perempuan. Mencakup gerak-geriknya, cara jalan. Yang bukan bawaan aslinya. Maknanya emang dia buat-buat untuk cara jalannya, meniru cara jalannya kaum laki-laki atau kaum perempuan. Nah, ini berbeda kalau memang dia sejak lahir, kemudian cara jalan dia itu mirip dengan lawan jenisnya. Bukan kesengajaan dia untuk mencontoh dan menirunya. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka-mereka yang menyengaja untuk meniru lawan jenisnya. Gerak-geriknya, potongan pakaiannya, dan yang semisalnya. Itu semua mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ba'dul ulama, al-muradu at-tasabbuh bizayy, yang dimaksudkan tasabbuh dengan pakaiannya. Wa ba'di sifati wal harakati wa nahwiha, tasabbuh dengan sebagian sifatnya. Perempuan bersifat sebagaimana laki-laki, cara jalannya misalnya, atau sebaliknya, baik gerakan-gerakannya. Nah, la tasabbuh fi umuril khair, ini tidak mencakup kalau dia menyerupai dalam hal kebaikan. Jadi kalau misalnya seorang perempuan, masya Allah, dalam beramal saleh luar biasa, kemudian ada seorang laki-laki yang menyerupai dia dalam amalan solehnya, ini bukan termasuk tasabbuh yang tercela. Nah, bahkan fastabiqul khairat, hendaknya kita saling berlomba-lomba untuk banyak-banyak beramal dengan amalan-amalan soleh. Khalifidina azani wa azakumullah. Sehingga kaum laki-laki yang menyerupai kaum perempuan dalam hal pakaiannya, dalam hal gerak-geriknya dan yang semisalnya, baik, maka dia mendapatkan laknat Rasulullah SAW. Meskipun dalam rangka untuk menjalankan sebuah peran, ya, dalam peran dia bermain sinetron atau yang semisalnya, dia pun mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW dengan sengaja dia menggunakan pakaian lawan jenisnya. Baik. Kata beliau, hawidahullah, warwa Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa ghairuhum an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang menggunakan pakaiannya perempuan. Wal mar'ata talbasu libsatal rajuli. Demikian pula Rasulullah SAW melaknat naam perempuan yang mengenakan pakaian laki-laki, pakaian khusus. Ya. Jadi pakaian khusus bagi perempuan baik dikenakan oleh laki-laki atau yang semisalnya. Masuk di dalamnya ikhwan fillah azani wa azakumullah, sepatu atau sendal atau yang semisalnya. Yang disitu termasuk khususiyah, ya, khususiyah. Bukan yang misalnya ada bentuk-bentuk sendal yang bukan termasuk khususiyah. Perempuan pakai itu, laki-laki juga pakai itu, enggak ada cirinya. Misalnya kayak sendal jepit. Enggak ada ciri ini perempuan atau laki-laki, kecuali kalau misalnya ada sendal jepit tertentu yang ada motif-motifnya. Motif bunga atau yang semisalnya. Ini jelas kaum perempuan. Nah, maka laki-laki tidak boleh mengenakannya walaupun mau dipakai ke kamar mandi. Ini karena tasabuh. Khani fidina azani wa azakumullah. Sayyid Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Beliau pernah ditanya tentang sebuah sendal atau sepatu. Yang kalau dilihat dari atas, dia kayak sepatunya laki-laki. Kalau dilihat dari area bawah, bagian bawah dan dari belakang, nah, dia seperti sepatu atau sendalnya kaum perempuan. Ya, jadi kalau dilihat dari atas, kalau dipakai orang, kemudian dilihat dari depan, orang melihat itu sepatunya perempuan. Nah, atau sepatunya laki-laki. Kemudian kalau dilihat dari bagian belakangnya atau bagian bawahnya telapaknya, jadi itu kelihatan itu sepatunya laki-laki atau sepatunya atau perempuan. Nah, maka ikhwan fillah azani wa azakumullah, kata beliau, kalau sepatu itu dilihat dari depan mirip sepatunya laki-laki, maka kaum perempuan dilarang menggunakannya. Nah, meskipun kalau dilihat dari belakang sepatu itu sepatu perempuan. Nah, tapi yang dilihat adalah bagian depannya. Jadi, oh itu kalau orang lihat itu sepatunya laki-laki, maka perempuan dilarang menggunakannya. Demikian pula sebaliknya. Naam. Orang melihat, oh ini sepatunya ini, laki-laki itu perempuan, dari depannya, dari belakangnya beda, maka tidak boleh menggunakannya. Naam. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Yang namanya tasabbuh, ya, ini larangannya dimanapun dikenakan, meskipun tidak ada orang. Naam. Dia kenakan di kamar mandi, misalnya. Dia kenakan di kamar, enggak ada orang yang melihat. Kalau ilahnya itu tasabuh, ya sudah, enggak ada kaitannya. Nah, ini ikhwani fiddin azani wa a'azakumullah. Baik. Sayyid Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam Su'alat Ibnu Sanin li Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau pernah ditanya bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang mau membelikan baju istrinya. Jadi membelikan baju istrinya, istrinya tidak ikut. Apakah boleh bagi dia untuk mengukurnya? Mengukurnya. Kata beliau rahimahullah, boleh kalau istrinya tidak ikut. Mengukur itu maknanya bukan dipakai. Mungkin ditempelkan lengannya Baik, ini kepanjangan atau kependekan, baik, diukur. Nah, kata beliau, tapi kalau istrinya ikut ada di situ, tidak boleh suaminya mengukurnya. Nah, karena itu baju perempuan. Nah, ini ikhwanul fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Baik, itu gambaran bahwasanya betul-betul, nah, hendaknya kita memperhatikan tentang permasalahan larangan tersebut dengan lawan jenis kita. Model pakaian laki-laki itu beda dengan model pakaian perempuan. Nah, pakaian perempuan itu semuanya tertutup, adapun pakaian laki-laki semuanya terbuka. Bahkan ikhwan fil din azan wa azakumullah, orang-orang yang memang misalnya bidang dalam pakaian itu bisa membedakan ada ciri khusus ini pakaian laki-laki dan ini pakaian perempuan. Nah, kila ada yang menyatakan itu dilihat dari bentuk tutupannya ini. Apa ini nutupnya dari samping kiri atau dari samping kanan? Kan ada yang ini nutupnya gini, ya, ini yang sini. Baik. Itu ada menyatakan kalau perempuan itu nutupnya yang gini, kalau laki-laki nutupnya yang gini. Nah, kalau itu ciri khusus, baik, maka tidak boleh laki-laki menggunakannya. Nah, ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Berikutnya poin yang keempat. Irtidak malabisus suhrah. Menggunakan pakaian suhrah. Pakaian suhrah itu pakaian yang membuat seorang yang mengenakannya jadi terkenal. Menjadi terkenal karena pakaian dia itu beda dengan yang lainnya. Gak ada orang lain yang menggunakan pakaian sejenis itu. Dia kenakan. Nah, wahiyal malabis syadzah, kata beliau. Itu pakaian-pakaian yang nyeleneh di kalangan masyarakatnya, pakaian yang nyeleneh. Naam. Amma ta'arafu 'alal muslimun, dari apa-apa yang dikenal kaum muslimin. Kaum muslimin tidak kenal pakaian model demikian. Aw ma yusharul mar'i atau aw ma yusharul mar'i biha liqauni fahirah jiddan, atau kemudian seorang yang menggunakannya diberikan isyarat atau orang-orang pada melihat kepadanya karena saking bangganya, ya, saking bangganya kalau dia menggunakan pakaian tersebut, mungkin pakaian yang terlalu mewah, tidak ada orang-orang yang mengenakannya. Wa yastahiru bilubsiha, dia terkenal dengan menggunakannya. Amrun sahibiha, karena pakaian nyeleneh, tidak ada orang yang berpakaian dengan model demikian, hanya dia satu-satunya, maka dia termasuk pakaian suhrah. Dia termasuk pakaian suhrah. Dia hidup di lingkungan orang-orang miskin. Kemudian dia menggunakan pakaian yang beda dari pakaian kaumnya. Karena saking kayanya dia. Tidak ada yang menyamai model pakaian dia atau dari bahan pakaian dia. Setiap orang yang mencari dia, saya hanya menyebutkan misalnya di mana rumahnya orang menggunakan pakaian demikian. Satu desa, satu kampung, satu kota tidak ada yang pakai pakaian itu kecuali fulan. Nah, maka itu termasuk pakaian suhrah. Baik, karena mewahnya, karena bagusnya. Naam. Wa kadzalika lubsu mutaqashshif alladhi yasiru bihi labisu ma'al qudrati ala ghairihi. Demikian pula menggunakan pakaian yang jelek. Jadi pakaian suhrah itu bukan khusus pakaian yang bagus dan mewah. Seseorang menggunakan pakaian yang jelek dalam keadaan dia mampu untuk menggunakan pakaian yang bagus, itu juga termasuk pakaian suhrah. Wahada manhiyun anhu. Misalnya seseorang tinggal di perumahan elit, perumahan mewah. Tetangganya orang-orang kaya, orang-orang mewah. Nah, dia menyengaja menggunakan pakaian yang paling jelek dibandingkan orang-orang kampungnya. Nah, baik. Sehingga orang kalau melihat dia, nah, terkenal dia. Kenapa pakaiannya enggak ada yang nyamai? Kenapa? Karena saking jeleknya. Nah, dalam keadaan dia mampu untuk menggunakan pakaian semisal pakaian tetangganya karena dia kaya. dia menggunakan pakaian jelek itu agar tampil beda dari masyarakat sekitarnya. Maka itu masuk pakaian suhro dan terlarang. Kecuali, nah, kalau memang dia tidak mampu untuk menggunakan pakaian sebagai tetangganya karena memang dia itu miskin. Nah, kebetulan dia tinggal di perumahan elit. Nah, tetangganya menggunakan pakaian-pakaian yang mewah. Baik. Dan dia tidak bisa menggunakan pakaian itu karena tidak mampu. Dia menggunakan pakaian-pakaian yang jelek, misalnya. Baik. Maka dia bukan termasuk pakaian suhro. Nah. Baik, jadi beliau sebutkan di sini dalam keadaan dia mampu untuk menjalankannya. Jadi dia mampu untuk baik menggunakan pakaian yang sama dengan orang-orang kaya di sekitarnya. Tapi dia memilih dengan pakaian yang jelek, sederhana, ala kadarnya. Nah, tetangganya tidak ada yang pakai pakaian model demikian. Semuanya pada mewah. Karena memang kelas tingkat ekonominya tinggi. Nah, dia bisa sebenarnya. Tapi dia ingin tampil beda. Nah, maka pakaian dia ini termasuk pakaian suhro yang muharram, yang terlarang. Nah, dilarang dia. Terus bagaimana? Ya pakai pakaian sebagaimana masyarakat sekitarnya. Nah, agar tidak menjadi pakaian yang dia kenakan, pakaian yang syadzah, pakaian yang nyeleneh di antara masyarakatnya. Nah, ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Demikian pula ikhwani fi din azani wa azakumullah. Beliau menyebutkan hadis riwayat Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah dan Ibnu Umar. Diriwayatkan disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud, Ibnu Majah dalam sunan keduanya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, man labisa thawba suhratin, barang siapa yang mengenakan pakaian suhrah, tadi disebutkan pakaian yang menyelisih masyarakat sekitarnya, ya, albasahullahu thawba mudhillah, Allah akan mengenakan kepada dia nanti yaumul qiyamah pakaian yang hina. Kebalikan dari apa yang kenakan dia di dunia. Di dunia dia menggunakan pakaian suhrah sehingga bikin terkenal. Baik, nanti yaumul qiyamah dibalas oleh Allah dengan pakaian yang menghinakan. Wa hadisun hasan. Inilah dalil yang disebutkan atau yang dipakai oleh mu'allif untuk menunjukkan larangan menggunakan pakaian suhrah. Kemudian beliau menyebutkan ucapan Imam Syaukani rahimahullah. Wal haditsu yadullu ala tahrimi lubsi tsaubi suhrah. Hadis, yakni hadis di atas, menunjukkan haramnya mengenakan pakaian suhrah. Dari awal beliau sudah memberikan definisi, ya. Yang disebut pakaian suhrah adalah pakaian yang malabisu sadzah. Pakaian yang nyeleneh, menyelisih masyarakat sekitarnya. Menyelisih masyarakat sekitarnya. Walaysa hadzal hadis muhtassun binafis tsiyabi. Hadis ini bukan dikhususkan untuk pakaian yang mewah. Bukan dikhususkan untuk pakaian yang merah, yang mewah. Bal qad yaqsulu dzalika liman yalbasu thauban yukhalifu malbusan nasi minal fuqara. Kata beliau, akan tetapi kadang akan menghasilkan pakaian suhro bagi orang yang mengenakan pakaian yang menyelisihi, ya. Pakaian yang menyelisihi malbusan nas, yang dikenakan manusia, menyelisih pakaian yang biasa digunakan manusia, minal fuqara, dari orang-orang fakir, liyarahu nasu, agar naam manusia melihat kepadanya. Fayata'ajjabu min libasihi, kemudian mereka akan takjub dengan pakaiannya. Wayataqidu, na'am. Qala Ibnu Ruslan, wa idza kana labsul qasl istihafin nas, kalau menggunakan pakaian dengan tujuan agar terkenal di kalangan manusia, Fala farqa baina rafiqi thiyab wa dha'ifiha. Maka tidak ada bedanya antara pakaian yang mewah dan pakaian yang jelek. Nah, tujuannya mau terkenal. Saya pakai pakaian ini biar saya terkenal. Nah, dia pakai pakaian mewah, masuk pakaian sufro. Dia pakai pakaian yang sangat jelek, masuk pakaian sufro. Ya. Dilihat dari tujuannya, pengin terkenal, pengin tampil beda. Nah, baik. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Wal muwafaqu lil malbusin nas wal mukhalif. Nah, dan mencocoki bagi yang dikenakan manusia dan yang menyelisihinya. Li'anna tahrima yaduru mal istihar. Karena keharuman itu berputar karena terkenalnya. Ya, karena terkenalnya. Baik. Dan ini ikhwanul muslimin azani wa azakumullah tidak mencakup bagi perkara-perkara yang wajib. Apa maknanya misalnya? Kaum muslimah diperintahkan untuk berhijab. Menutup seluruh auratnya tatkala dia keluar rumah. Satu kampung, satu desa tidak ada yang pakaian model demikian. Itu bukan pakaian suhru. Kenapa? Karena itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, tidak boleh. Oh, ini pakaian suhru berarti pakai apa? Ya, kebanyakan perempuan di sini misalnya pakai sewek, pakai kerudung kecil lah. Nah, harus pakai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, meskipun tidak ada seorang pun di situ yang menggunakannya, dan itu bukan pakaian suhru. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Nah, karena memang tidak ada yang lainnya. Ya. Demikian pula ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ini bisa pula masuk pakaian suhru di tengah-tengah akhwat, di tengah-tengah kaum muslimah. Nah, misalnya dia tinggal di sebuah komunitas ahlu sunnah yang kaum perempuannya menggunakan jilbab, menggunakan hijab, menggunakan cadar. Tapi ada seorang perempuan yang tampil beda, misalnya. Mungkin dia bikin bagian kerudung depannya, kerudung biasanya ada tutupnya ini, berwarna lain dengan yang lainnya. Nah, jadi bagian depannya ini warnanya lain dengan warna kain yang lainnya. Dan tidak ada yang pakai itu. Dia terkenal dengannya. Nah, itu masuk pakaian suhur. Atau mungkin dia kasih kuncir-kuncir. Nah, atau kasih yang semisalnya biar terkenal. Nah, baik. Ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Dia terkenal dengan itu. Itu masuk pakaian suhur. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau sempat ditanya tentang celana yang nisfu sak. Celana yang separuh betis. Ya. Dikenakan seseorang yang tinggal di sebuah komunitas yang gak ada celananya segitu. Nah, kata beliau itu termasuk pakaian suhro. Itu termasuk pakaian suhro. Kenapa? Nah, karena setengah betis itu tingkat atas. Maksudnya itu batas yang paling atas. Nah, bisa dipendekkan, maksudnya bisa diturunkan selama tidak menutupi mata kaki. Nah, maka kalau memang masyarakat asing dengan celana yang setengah betis, ya itu kan sudah tingkatan paling atas yang disebutkan. Kan bisa mata kaki naik ke atas dan fullnya batas atasnya itu setengah betis. Nah, jadi kalau masyarakat disitu tidak terbiasa dengan pemandangan yang demikian, jangan menggunakan yang demikian. Bisa kita turunkan. Nah, apalagi kemudian kalau dia kerja kantoran misalnya, pakai sepatu, pakai kaos kaki, celana setengah betis. Nah, ini pemandangannya itu ya apa ya? Kurang enak gitu dilihat. Nah, dan juga yang lain tidak ada yang menggunakan demikian. Kata beliau rahimahullah itu termasuk pakaian suhur. Nah, kenapa? Bisa diturunkan. Diturunkan sedikit, tapi itu tidak sampai menutup mata kaki. Nah, dia bukan termasuk perkara yang terlarang. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Maka segala atribut yang kemudian dia menggunakannya dan terkenal karena menyelisih masyarakat setempat, nah, maka dia termasuk pakaian suhro. Kecuali kalau misalnya itu biasa. Ya. Sekarang kalau orang pakai jubah itu biasa, enggak kayak zaman kita awal dulu. Pakai jubah, enggak ada yang pakai sama sekali. Nah, itu masuk pakaian suhro. Ya. Tapi sekarang jubah itu kayak pakaian biasa. Ya. Orang-orang ke mal-mal itu sekarang juga ke pasar-pasar banyak yang pakai jubah. Kalau enggak tahu kalau di Surabaya ya. Kalau di Jombang, orang masuk mal pakai sarung itu juga biasa. Nah, itu bukan pakaian suhro, sudah biasa. Nah, maka ikhwan fillah azani wa azakumullah, apalagi kita dalam rangka untuk dakwah misalnya. Orang sangat hobi melihat atribut pakai jubah. Nah, jangan paksakan kita pakai jubah. Orang melihat sudah tidak mau untuk menerima dakwah kita. Langsung itu wahabi. Nah, maka gunakan pakaian-pakaian sesuai dengan pakaian masyarakat yang kita dakwai. Pakai baju kuku, ya. Pakai sarung. Nah, jadi tidak ada masalah. Ya. Atau pakai misalnya pakai kolan suah putih itu enggak ada sama sekali orang di situ. Nah, hatta orang sudah berhaji enggak ada yang pakai putih. Baik, dia pakai yang hitam enggak ada masalah. Nah, selama itu bukan ciri khas orang-orang kafir. Ya. Selama itu bukan ciri khas orang-orang kafir. Selama baik tidak menyelisih syariat diperbolehkan. Karena adat, ya, adat itu boleh kita jalankan selama tidak menyelisih syariat. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sebagaimana baik seorang menggunakan kutro, ya, imamah yang baik itu kebiasaan orang di Saudi. Kalau di Jawa itu tidak biasa. Nah, kalau kita menggunakannya dan terkenal dengan itu termasuk pakaian suhur. Nah, baik ini enggak biasa orang pakai itu. Ya. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya imamah yang dipakai oleh Rasulullah demikian jubah karena itu kebiasaan bangsa Arab. Jadi dia bukan termasuk perkara sunnah. Itu karena kebiasaan bangsa Arab sehingga beliau menggunakan pakaian sebagaimana kaumnya. Nah, menggunakan jubah yang beliau senangi, menggunakan imamah. Nah, ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Baik. Intinya jangan kemudian baik kita menggunakan pakaian-pakaian yang dengannya kita menjadi terkenal karena beda dengan masyarakat sekitar kita. Baik. Qala hafizahullah. Poin yang kelima. Irtida'u malabis la tasurul aurah. Menggunakan pakaian yang tidak menutupi aurat. Kamalabis riyadhiyah. Allati tadhhar al-fahidain. Seperti pakaian olahraga yang menampakkan kedua paha. Nam wa ghairaha dan yang semisalnya selainnya. Wal khurud biha amaman nas dan keluar menggunakan pakaian itu di hadapan masyarakat. Nah, menggunakan pakaian olahraga. Maknanya ini yang berkaitan dengan aurat, bukan bagian atasnya ya. Bagian ini karena pakaian laki-laki. Kita lagi membahas pakaian laki-laki, bagian bawahnya. Nah. Jadi menggunakan celana pendek ya, yang menampakkan aurat laki-laki ini bagian pahanya. Ya. Menggunakan di celana olahraga. Dia kalau pakai celana, masya Allah, jadi setengah betis kalau pakai celana panjang. Begitu sampai di lapangan dilepas pakai celana pendek. Nah, kalau sepak bola kayak orang-orang LDI. Nah, ini ikhwan fil din azani wa azakum. Mereka kalau sepak bola pakai celana pendek. Nah, setengah paha. Celananya setengah betis. Nah, ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Mereka menampakkan auratnya. Nah, meskipun ada pula tapi pakaian-pakaian celana yang dia celana olahraga tapi panjang. Pakai celana training tapi tipis dan ketat. Ini sama saja. Nah, hampir-hampir dia tidak menutupi auratnya karena saking tipisnya, saking ketatnya. Baik. musibah kalau itu sampai dipakai untuk sholat. Tidak pakai sarung, pakai training. Nah, biasanya bisa pula ini dipakai kalau sholat Jumat. Kenapa? Karena paginya Jumat sehat. Di kantor-kantor biasanya olahraga Jumat pagi, senam dan misalnya, tip, kalau kerja tidak bawa ganti, nah, langsung berlanjut dengan sholat Jumat. Pakai training, nah, atasannya pakai kaos, ada sablonan kantornya dan yang semisalnya. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah, kita itu kadang menyamakan sholat duhur dengan sholat Jumat. Sholat duhur dengan sholat Jumat, dihukumnya sama, padahal beda. Rasulullah memerintahkan untuk sholat Jumat itu berangkatnya sebelum azan. Sudah di masjid untuk banyak-banyak sholat menunggu sampai khatibnya naik mimbar. Tapi kita berangkatnya nunggu azan. Kayak sholat duhur. Gak ada bedanya. Pakaian pun tidak istimewa. Rasul memiliki pakaian khusus untuk sholat id. Untuk sholat Jumat. Nah, belum bahkan tekankan untuk menggunakan minyak wangi. Belum tekankan untuk menggunakan minyak wangi. Ini beda. Baik. Tapi kadang sebagian kita menyamakan. Sehingga kita berangkat sholat Jumat apa ala kadarnya. Sebagaimana kita berangkat sholat duhur. Nah. Ikhwan fillah azani wa azakumullah. Kadang. Baik. Kita malas untuk membawa pakaian yang terkhusus nantinya kita mau pakai untuk sholat. Sanggup pakaian ganti untuk sholat itu sangat malas. Meskipun tidak berat itu. Kita rela dengan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan pakaian olahraga. Ya, dengan pakaian biasa. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Bukan kita menyatakan itu tidak sah sholatnya. Sholatnya tetap sah selama dia tertutupi auratnya. Tapi apakah tatkala kalian bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pakaian yang kalian kenakan sama tatkala kalian kemudian berhadapan dengan manusia yang lainnya? Kalau misalnya kita akan mendapatkan undangan dari orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, itu kita jauh-jauh hari sudah mikir, nanti kita mau pakai pakaian apa ini? Mau memenuhi undangannya. Ini tingkatan hanya manusia. Tapi tatkala kita mau menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, nah, ini kadang kemudian tidak terpikirkan. Kita menggunakan sekadarnya apa yang kita pakai. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Coba kita-kita yang mungkin hari-hari kerjanya itu melewati waktu-waktu sholat. Apa beratnya untuk kita sangu sarung ya, di tas-tas kita pakai sarung. Atau mungkin bawa jubah kalau enggak sarungan. Yang penting menutupi bagian antara pusar sampai bawahnya. Kadang-kadang seragam kerja kita itu tanpa terasa itu celananya ketat. Ya. Ada seragam-seragam kantor itu yang enggak mungkin kita pakai seruak yang longgar. Ya. Karena kalau orang kantoran kan biasanya bajunya dimasukkan. Enggak pantas kalau kemudian pakai seruak longgar dan ada saku sampingnya. Kan enggak matuk. Nah, kadang itu pun kita pakai untuk sholat. Jelas-jelas itu ngapret, sempit, kemudian kalau dipakai untuk rukuk, dipakai untuk sujud, sangat ngecap auratnya. Nah, berat bagi kita untuk sarung itu berat. Atau kalau gak mau pakai sarung, ya cobalah, paling tidak tertutupi bagian bawahnya. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah, yang sering kemudian kita itu meremehkannya. Meskipun dari sini, apakah tidak sah? Ya tetap sah. Cuma paling tidak tidak baguslah, tidak sopan. Karena Allah sebutkan, "Khudzu zinatakum inda kulli masjid." Wahai bani Adam, ambillah pakaian-pakaian. Jadi ambillah perhiasan-perhiasan kalian setiap ke masjid. Di sini Allah menggunakan kalimat zina. Zina itu perhiasan. Perhiasan itu maknanya bukan hanya sekedar menutup aurat, tapi lebih dari itu. Nah, lebih dari sekedar menutup aurat. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Baik. pakai sarung. Nah, kalau sholat, ya, jadi sholat menggunakan sarung sehingga tertutupi bagian bawahnya bagi celana-celana yang ketat. Nah, bagi seragam-seragam kantoran kita yang super ketat, nah, maka pakai sarung. Jadi sangu sarung. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Baik. Kata beliau, hamidahullah, auratul rajuli minasurati ila rukbatain. Auratnya laki-laki dari pusar sampai ke lutut. Al-fahidhani minal aurah. Kedua paha termasuk aurat. Wal-muslimu ma'murun bihifdi auratih. Seorang muslim diperintahkan untuk menjaga auratnya. Illa an zaujatih. Kecuali dari istrinya. Au ma malakat yamin. Atau budaknya. Fa'an Bahs bin Hakim an abihi an jaddi qala. Qultu ya Rasulullah auratuna ma na'ti minna wa ma nadaru. Ya Rasulullah, aurat-aurat kami, apa yang kami datang darinya dan apa yang kami tinggalkan, berhati-hati darinya. Qal ihfad auratak, jagalah auratmu illa min zaujik, kecuali dari suamimu atau dari istrimu, au ma malakat yaminuk, atau dari budakmu. Hanya dua. Tidak boleh menampilkan aurat-aurat kita meskipun kepada anak-anak kita. Baik. Qultu fa idza kana al-qaum ba'dhum fi ba'dhin, bagaimana kalau satu kaum berkumpul dengan kaum yang lainnya? Qala in istata'ta alla yara ahadun fala yarayannaha. Kalau kamu mampu tidak melihatnya seorang pun, maka jangan sampai kemudian melihatnya. Al-hadis rawahu Hamsa ilan Nasa'i wa isnadu hasanun. Fal fahidhan min al-aurah. Kedua paha itu termasuk aurat. Liqaulin nabihi sallallahu alaihi wa sallam baina surati wa rukbati auratun. Apa-apa antara pusar sampai ke lutut itu aurat. Ya, masuk di dalamnya paha. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa ghairuhuma an Amr bin Su'aib an abihi an jaddih. Wa hadha isnadun hasanun. Wa sahha anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qaal al-fahidu auratun. Dan telah sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan paha itu aurat. Wa sahhan wal amru bi taghdiyati. Dan telah sahih dari beliau perintah untuk menutupnya. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Memang tentang permasalahan paha ini ikhtilaf para ulama, sebagian ada menyatakan paha itu bukan termasuk aurat, sebagian ada menyatakan demikian. Dan membicarakan hadis ini, Salbani rahimullah dalam Tamamul Minnah belum menyebutkan, ya, meskipun seandainya hadis ini dhaif, maka mengumbar paha-paha kita, ya, itu bukan amalan dhaif kaum muslimin. Jadi kaum muslim, bukan amalan kaum muslimin menampakkan paha-paha mereka di depan umum. Ini bicara tentang laki-laki, bukan perempuan. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Sehingga ini kita ajarkan pula kepada anak-anak kita. Nah, jadi perkara yang mungkin di awal poin yang disebutkan tentang isbal, nah, juga tentang menjaga aurat, menutup aurat ini, baik kita ajarkan kepada anak-anak kita. Meskipun belum wajib bagi mereka, belum wajib bagi mereka untuk yang perempuan menggunakan jilbab. Belum wajib bagi mereka karena memang kurang dari 7 tahun untuk menutup auratnya, tapi kita biasakan semenjak kecil. Karena kalau kita tumbuh dengan kebiasaan baik, insyaallah tatkala kita besar itu sangat mudah. Beda dengan orang-orang yang sejak kecil dididik dengan pendidikan yang salah dan keliru. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Jadi semenjak kecil biasakan anak-anak kita jangan dikenakan dengan pakaian lawan jenisnya. Semenjak kecil dibiasakan anak-anak kita jangan menggunakan pakaian-pakaian yang menutupi mata kakinya. Meskipun kalau mereka mengenakannya mereka enggak berdosa, tapi ini sebagai latihan, membiasakan bagi anak-anak kita untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, kadang-kadang ikhwan fillah azani wa azakumullah, baik, kita sebagai orang tua itu meremehkan hal ini. Kan belum wajib. Nah, ya memang belum wajib, tapi itu dalam proses pembelajaran. Membiasakan anak-anak kita berpakaian dengan pakaian-pakaian yang syar'i. Demikian nanti akan beliau sebutkan di poin yang ketujuh. Nah, tentang permasalahan menggunakan pakaian-pakaian yang bergambar makhluk bernyawa. Nah, ini musibah yang menimpa kaum muslimin. Bahkan anak-anaknya salafiyin. Mereka kenakan menggunakan pakaian-pakaian kaos-kaos mereka menggunakan kaos-kaos yang ada gambar makhluk bernyawanya. Nah, kita tidak berbicara orang-orang di luar salafiyin. Nah, di kalangan kita sendiri, di kalangan salafiyin, masih kita jumpai saudara-saudara kita yang sangat-sangat meremehkan permasalahan ini. Ya. Pakaian-pakaian mereka ada gambar makhluk bernyawanya. Bahkan saya sempat melihat seorang anak-anaknya ikhwah, ya, yang kebetulan namanya itu nama belakangnya, ya, ini nama aslinya Salafi. Nah, itu nama asli, nama di akta kelahiran, tapi depannya ada terus belakangnya Salafi. Nah, jadi dibuatkan kaos sama orang tuanya, kaos yang disablon, jadi ada namanya belakangnya, ada gambarnya, apa gambar burung yang gede itu, game itu loh, apa namanya? Jadi gambar gede burung. Nah, terus ada namanya titik-titik. Nah, nama anaknya As-Salafi, masya Allah. Nah, seorang anak dan namanya Salafi, ya, pakaiannya ada gambar jelas makhluk bernyawanya. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, ini musibah yang menimpa kaum muslimin, baik, secara umum dan juga salafiyin, ya. Masih banyak, baik, anak-anak kita yang masih kita kenakan dengan pakaian-pakaian yang demikian. Na'am wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, tadi disebutkan, nah, kalau itu pakaian yang syar'i, maka dia tidak termasuk pakaian suhro. Baik. Bagaimana kalau kita ke kampus dengan menggunakan sirwal yang tidak ada mahasiswa yang pakai sirwal, semuanya pakai bantalun. Ya. Baik. Maka bukan pakaian suhro, enggak mungkin kita pakai bantalun yang ngaprot dan ngecap auratnya, enggak mungkin. Ya. Kita pakai dengan pakaian celana yang longgar. Ya. Tidak harus, mungkin bentuknya sama, ya. Enggak pakai saku bawah itu. Nah, mirip dengan celana, cuma longgar, ya. Dibikin longgar dan tidak musbil. Nah, itu kalau misalnya kita ke kampus pakai setengah betis, kemudian pakaian celananya sirwal model tentara itu, ya mungkin dilihat banyak mahasiswa. Nah, ini jadi terkenal. Tapi kalau dengan bahan yang sama, tapi longgar dan tidak menutupi mata kaki, nah, maka itu tidak termasuk pakaian sirwal. Bahkan itu wajib. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.